Apa ae papat iku? Siji hidayah. Loro takwa. Telu kehormatan diri, empat kekayaan. Empat perkara ini merupakan kekuatan besar yang memberi cahaya pada akal. Sehingga bisa berpikir lurus dan tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya apa iso salat khusyuk nek jagane men sing dipangan gak ono. Pak. Ya apa iso pikirane lurus lan tenang nek sing jagane dimplok gak ono. Mulai sogek ya penting. Basic kemapanan ekonomi itu penting. Sampai tak dunga namanya basic kemapanan ekonomi. Kecukupan sandang pangan papan keamanan. Niki. Dawuh menika donga mengandung pelajaran pentingnya empat perkara untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia akhirat. Opoe papat iku siji hidayah. Loro takwa, telu kehormatan diri, papat kekah. Zakat. Haji. Iku ya untuk mempunyai kemampanan ekonomi. Ya apa iso zakat nek gak duit-duit? Ngene mboten? Kadang-kadang ana wong nek ngomong kaya eling wali tapi hati ini tidak ditambat. Akhirnya umat iku mundur kabeh. Wis gak usah nyebut gawe soro-soro, Dik. Wong jange matek lho ya iki, mubalek goblok ya iki. Akhirnya santai ku remak-remak, masya Allah sarungan ridong-ridong, gak gelem nyambut. Mau balik ku dusuk kayak motivasi nang wong. Ojo ngapain bang dek, haram, iku riba dek. Akhirnya bang itu dipek karo wong kafir-kafir. Dike ngantem ijek-ijek kula kali sampean. Ngertos? Sampean joko kredit-kredit pemerintah iku. Apa boleh umat Islam mengambil bank? Boleh. Asal untuk jalan usaha. Sing gak oleh ngapa bank dipangan nganggur. Pak. Iki nek gak dijelasno ngene kok. Kene kanca-kanca sing ngawur-ngawur gak ono ilmu niku rusak kabeh umat iki. Ngene mboten? Akhire ku dadi nadong kabeh. Tangane gano sing dok-dokur dadi tangan dok di. Karena apa? Lemah di dalam dimensi ekonomi. Karena apa? Salah di dalam memahami agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Empat perkara ini merupakan kekuatan besar yang memberi cahaya pada akal. Papat iki, Pak. Iki dadi lampu sing madangi akal. Nek wis akal iku padhang, berpikire lurus lan tenang. Amin. Ono mubalek ilmu niake, masya Allah, gak nyekel duit, genuke gak ono, isine bojone milbok, kok kon pidato sing apik teko ndi bingung Pak nggih. Muni bapak-bapak keliru bebek-bebek yang terus. Ya apa sok ceramah mari diamuk sing wedok. Kula iki lho duwe kanca nduk Jakarta menika profesor doktor Pak. Ganteng pinter sugih. Lho iku nek disenggrang sing wedok lho goblok dadak. Tolal, tolal ning bedes ketulup yo. Apa maneh? Wis gak duwe rokok, duwe gak nyekel masyaallah. Diamuk sing wedok. Lamun dadi dosen gak iso mulang nang mahasiswa. Pikiran yang lurus dan konsisten. Konsisten kadang-kadang mampu mengubah seluruh perjalanan sejarah. Bahkan seluruh perjalanan hidup seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iku nek pikirane lurus tenang. Iso ngrobah asale gak tepae lho dadi tepak. Didongengi wingenane cek lali sampeyane. Dibaleni ya. Ono begal jenenge begal Lukajaya. Sapa? Sak kanca-kancane ketepatan dan kebetulan sing dibegal iki seorang wali besar pada zamannya wa ismuhu al-Arbila al-Makburla as-Sayyid Maktum Ibrahim bin Maulana Rahmat Rahmatullah bin Ibrahim Asmara bin Jamaluddin al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik Sunan Bonang Tuban. Sunan Bonang dibekal sembarange dijaluk dikekno. Sembarange dijaluk dikekno. Saking noto ki cara Jawae. Akhire wite aren iki sabda karo Sunan Bonang. Dadi emas, Pak. Dadi napa? Bareng iku wite aren dadi emas, kelompok begal iki pecah. Sing Lukajaya mburu wonge mburu sunane kepingin meguru ngangsu keilmuan. Sing kanca-kancane mburu mas niku wae. Umpama kula kali sampean waktu iku melok begal. Ayo berpikir sakmenit ya. Umpama kula kali sampean waktu iku melok begal. Mburu sunane apa mburu mas? Sing wani jawab mburu sunane tak jaki besanan.